SB Torrent Tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ke seluruh masyarakat di Gorontalo yang sukses, kebanggaan untuk seluruh cowok. Jangan lupa pasang bayang, cewek jangan sombong. Bukan asnya berpangas nih, jadi kebanggaan sukses merdeka. Berpangas nih, usih. Panas nih, musik. Merdeka, Asia, berpanas nih, musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ke seluruh masyarakat di Gorontalo yang sukses, kebanggaan untuk seluruhnya. Cowok, jangan lupa pasang bayang, cewek jangan sombong. Bukan asnya berpangas nih, jadi kebanggaan sukses merdeka. Berpangas nih, musik. Panas nih, musik. Merdeka, Asia, berpanas nih, musik. Bayangan.